Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqtatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini Allah taala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Matan Khulasah fil Aqidah atau Belajar Akidah dari Dasar karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan rukun iman yang keempat yaitu iman kepada para rasul ya. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan pada kesempatan kali ini di rukun yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, ya. Kalau dalam hadis memang disebutkan urutannya urutan yang kelima, ya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, maka Nabi SAW mengatakan, bahwasanya iman itu adalah antuk minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, dia memang urutan yang kelima. Namun secara hakikat dia adalah rukun iman yang sangat agung, yang sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran, ya, dan dia merupakan salah satu di antara inti dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, sebagaimana yang pernah kami sebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwa pokok ajaran para nabi itu ada tiga, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Ya, dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihat. Dan orang-orang yang beriman, ya, kemudian orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, ya, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka beramal saleh, ya, la khaufun 'alaihim. Mereka tidak punya ketakutan dan tidak punya rasa sedih, ya. Jadi ini adalah dakwah, di antara dakwah yang diserukan oleh para rasul dan disepakati oleh para rasul. Kemudian penyebutan tentang iman kepada hari akhir sangat banyak ya, dalam Al-Qur'an lebih dari 20 ya disebutkan iman kepada hari akhir. Ya, di antaranya ayat yang sudah kami sebutkan tadi ya, kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta didoakan, minta kepada Allah supaya Mekah ini menjadi negeri yang aman. Ya, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Ya, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berikanlah rizki kepada mereka. Ya, berikan rizki kepada penduduk Mekah bagi mereka. Ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dan juga banyak lagi di banyak tempat, misalnya dalam surat ya, Al-Maidah, ya, Allah Taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Dan jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya ketika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian dalam surat tentang ketika kita diminta untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya. Sungguh pada diri Rasul itu ada suri teladan yang baik bagimu, bagi siapa? Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ya, lebih dari 20 ayat yang menyebutkan tentang keimanan kepada hari akhir. Begitu pula dalam hadis juga sering disebutkan iman kepada Allah digandengkan dengan iman kepada hari akhir. Ya, di antaranya hadis yang sudah kita hafal, insya Allah ya, hadis tentang berkata yang baik atau diam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya, ini di antara ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan iman kepada hari akhir, ya. Baik, kita buka di kitabnya halaman 39. Ya, ar-ruknul khamis al-imanu bil yaumil akhir, ya. Iman kepada hari akhir, ya, rukun yang kelima. Wa huwa yaumul qiyamati alladhi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jaza. Ya. Yang disebut dengan hari akhir adalah hari kiamat. Hari di mana manusia itu dibangkitkan di dalam pada hari tersebut untuk hisab dan untuk jaza. Ya. Untuk hisab dan untuk jaza. Hisab berarti perhitungan, ya, perhitungan amalan atau kita katakan audit amalan, dan jaza itu adalah balasan. Ya. Ini pengertian hari kiamat. Dan hari kiamat itu ada banyak nama, ya. Coba kita absen beberapa nama dari iman kepada hari akhir, ya. Iman kepada hari akhir, ya. Nama-nama hari akhir yang populer diantaranya adalah, ya, akhirah, ya, atau akhirat, ya. Akhirat banyak disebut, ya. Misalnya dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, dan lain sebagainya, ya. Kita paling banyak mendengar kata ini, ya, akhirat. Maksudnya adalah akhirat, yaitu hari yang paling terakhir, ya. Disebut yaumil akhir karena memang tidak ada hari setelahnya. Memang hari yang paling akhir, karena biasanya hari itu berakhir dengan malam, ya. Siang kemudian berakhir dengan malam. Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi malam, semuanya sudah siang. Tidak ada lagi siang malam dan tidak ada. Itulah hari yang paling terakhir, yaitu hari kiamat, ya, disebut dengan akhirat. Kemudian juga ada nama misalnya Al-Qari'ah, ya, dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah. Atau kadzdzabat Tsamud wa 'Adun bil-Qari'ah. Ini adalah pengertian lain dari hari atau nama lain dari kiamat. Kemudian disebut juga dengan Yaumuddin. Ya, disebut dengan Yaumuddin. Yaumuddin. Seperti yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, ya. Maliki Yaumiddin, yaitu Zat atau Allah yang Maha menguasai hari pembalasan. Ya, wa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'a. Apa itu hari pembalasan? Ya. Maka itulah hari di mana orang-orang tidak lagi bisa menguasai orang lain, apalagi termasuk juga dirinya sendiri. Ya. Itu hari di mana semua orang itu sibuk dengan urusan masing-masing, ya. Yaumuddin. Kemudian Yaumul Ba'ats. Ya. Yaumul Ba'ats. Yaitu hari kebangkitan, ya. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, kemudian adalah Yaumul Hisab, ya. Yaumul Hisab. Kemudian apa lagi? Ya. Yaumul Wa'id. Ya, hari apa namanya? Hari yang dijanjikan, ya. Dzalikal yaumul wa'id, ya. Dalam surat apa? Qaf, ya. Dzalikal yaumul wa'id. Kemudian yaumul fasl. Yaumul fasl. Ya, yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, ya. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Ya, dalam surat Al-Mursalat, itulah hari fasal, hari keputusan, ya, hari keputusan di mana kami mengumpulkan, ya, kalian dan juga orang-orang awal. Jadi nanti di hari kiamat itu semua dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kali mati nanti di hari kiamat, semuanya dikumpulkan di hari tersebut, ya. Dan lain sebagainya, ada banyak yang tidak kita sebutkan di sini. Namun ini paling tidak menjadi gambaran bahwa nanti ketika kita menemui beberapa nas atau dalil-dalil yang menyebutkan nanti yaumul ba'tsi, yaumul hisab, yaumul wa'id, yaumul fasl. Nah, itu semua bermakna sama, yaitu hari kiamat. Taib, kita lanjutkan. Wal imanu bil yaumil akhiri yatadammanu thalathata umur. Dan iman kepada hari akhir itu mencakup tiga hal, ya. Tiga hal yang harus kita yakini supaya iman kita sempurna, iman terhadap hari akhir. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bil ba'tsi wa huwa ihya'ul mauta. Ya. Yang pertama adalah iman kepada hari kebangkitan, yaitu dihidupkannya orang-orang yang sudah mati. Ya. Hatta yunfakhu fis-suri an-nafkhatu tsaniyah. Ya. Sampai ditiupkan sangkakala di tiupan yang kedua. Ya, kita nyebutnya, kadang menyebutnya trompet, ya. Ya, bolehlah disebut trompet, boleh disebut sangkakala, yang jelas itu sesuatu yang ditiup dan mengeluarkan bunyi, ya. Dan itu yang kedua, ya, hari kebangkitan itu ketika tiupan yang kedua. Nanti akan kita jelaskan insyaallah kalau sudah sampai di bab tentang an-nafkhu bisur, ya, tentang peniupan sangkakala. Fayaqumun nasu li rabbil alamin, maka setelah ditiupkan sangkakala tersebut, maka orang-orang atau manusia seluruhnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, hufatan ghaira munta'ilin, dalam kondisi telanjang kaki, ya, tidak memakai sandal. Uratan ghaira mustatirin, dan juga telanjang, tidak memakai baju, tidak ada penutup sedikit pun. Ghurlan ghaira makhtunin, dan juga tidak bersunat, ya, dalam kondisi seperti bayi yang lahir, ya, tidak bersunat. Ini adalah hari kebangkitan. Wal ba'tsu haqqun tsabitun dalla alaihi alkitabu wa sunnatu wa ijma'ul muslimin, dan hari kebangkitan itu hak benar adanya berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin, ya. Di antara dalilnya, ya, dalil adanya hari kebangkitan adalah dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu mereka yang kalau minta ditimbang, mereka minta dipenuhi timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau mereka nimbang buat orang lain, mereka menguranginya, mereka curang. Ya, kalau beli pengennya dibuat anget, kalau istilah Jawanya, ya. Ayo diangetke gitu, ya. Dibuat rodok munduk-munduk sithik, ya, agak dibanyakin, ya. Tapi kalau jual orang lain, dipasin banget. Kalau perlu dikurangin. Maka ini orang-orang yang curang, ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'adzim, di hari yang sangat besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari di mana mereka berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya orang-orang yang curang, ya, seolah-olah mereka itu tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Karena kalau mereka yakin, mereka takut, ya. Kalau mereka dibangkitkan, ya, mungkin sekarang di dunia mereka enggak ketahuan, atau mungkin mereka bisa zalim seenaknya, gitu, ya. Tapi kalau orang yang menyadari adanya hari akhir, ya, tentu dia akan sadar. Ya, makanya di sini Allah Ta'ala mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka itu tidak mengira kalau mereka akan dibangkitkan di suatu hari yang besar, yaitu hari di mana semua orang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hikmah, di antara hikmah kenapa kita beriman kepada hari akhir adalah kita menjadi tidak khawatir dengan hak-hak yang terambil dari kita. Ya, ketika kita dizalimi di dunia, kemudian ada hak yang diambil dari kita, kita dicurangi sama orang, dizalimi sama orang, maka semua itu nanti akan ada balasannya. Dan orang-orang yang mereka tidak percaya dan hari akhir mereka bebas saja, ya, karena mereka meyakini sudah mati selesai. Ya, kalau kita tidak, ya kita meyakini bahwasanya itu akan ada balasannya. Kemudian juga dalam surat Qaf Allah Ta'ala mengatakan za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Ya. Jadi ketika di Mekah itu mereka memang saling berdebat. Apakah ada hari akhir atau tidak? Ya, sampai kemudian turun surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang suatu berita yang besar, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu saling berselisih tentang berita tersebut. Yang dimaksud dengan an-naba' di sini adalah sebagian ulama menafsirkan bahwa itu maksudnya adalah hari akhirat. Ya, mereka masih berdebat, ada enggak sih hari akhirat? Ya. Dan sebagian orang kafir enggak percaya betul dengan adanya hari akhirat. Alla yub'atsu, mereka enggak akan mungkin dibangkitkan, ya. Qul bala wa rabbil la tub'atsunna wa la tunabba'unna, dan pasti, ya, katakanlah demi Allah pasti mereka akan dibangkitkan dan mereka akan diberitahukan tentang bima amiltum, tentang apa yang kalian semua kerjakan itu akan dikabarkan kepada kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu pasti dan orang-orang kafirlah yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Ini di antara hadis, di antara dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dari sunnah, ya, di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamah auratan khufatan auratan ghurlan, ya, yang tadi sudah sempat kita sebutkan bahwasanya manusia pada hari kiamat itu akan dikumpulkan dalam kondisi auratan, ketelanjang, ya, kemudian khufatan, tidak pakai sendal, dan hurlan, tidak bersunat. Dalam riwayat lain ditambahkan ada buhman, ya, buhman yang tadinya tidak membawa apa-apa, ya, yang biasanya dia di dunia penuh dengan perhiasan, ya, mungkin dia senangnya pakai seragam yang berpangkat-pangkat, ya, kemudian dia memakai segala macam kebanggaan yang menempel di tubuhnya, nanti di hari kiamat tidak akan ada yang dibawa. Yaitu dari hadis, ya, nanti hari kiamat kita akan dikumpulkan dalam kondisi demikian, ya. Dan mungkin akan ada yang bertanya, kalau telanjang gimana? Hari kiamat nanti telanjang saling melihat gimana? Maka ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya mereka pada hari itu sudah sibuk dengan urusan masing-masing, udah enggak akan lihat sesamanya. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana ketika seorang itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari bapaknya, dari ibunya, wa sahibatihi wa banih, dari istrinya dan dari anak-anaknya. Orang-orang yang dia cintai, saudaranya, bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, dia enggak pedulikan. Ya, semua ngurusi dirinya sendiri. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banih. Ya, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, setiap orang pada hari itu punya kesibukan masing-masing, ngurusi dirinya sendiri. Ya, yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'a. Hari di mana mereka tidak bisa menguasai satu sama lain, tidak bisa memberikan manfaat satu sama lain. Ya, mereka punya urusan masing-masing. Jadi kalau masalah telanjang dan sebagainya itu mereka sudah enggak peduli. Ya. Sebagaimana kalau di dunia ini, ya, saya pernah dengar cerita juga, ya, bahwa kalau terjadi bencana, ya, terjadi bencana yang dahsyat, entah itu tsunami, entah itu gempa, ya. Maka betul-betul orang itu sudah enggak peduli lagi dengan apa yang sedang dia pakai. Orang lagi mandi pasti keluar itu. Keluar rumah mau telanjang mau apa enggak peduli dia. Ya, itu baru bencana yang ada di dunia, huru-hara yang ada di dunia yang belum seberapa dengan apa yang terjadi nanti di akhirat. Ya, jadi semua nanti akan dikumpulkan dalam kondisi demikian. Kemudian juga berdasarkan ijma kaum muslimin, ya, seluruh kaum muslimin ijma sepakat bahwasanya ada hari kebangkitan. Ya, karena kalau tidak ada hari kebangkitan maka Bagaimana keadilan yang tidak tertegakkan di dunia ini akan terbalaskan, akan ditegakkan. Ya. Bagaimana kezaliman-kezaliman yang belum ada balasannya. Orang terzalimi kemudian mati. Belum ditegakkan keadilan baginya. Maka secara logika pasti akan ada hari lain. Ya, di mana semua keadilan itu akan ditegakkan. Itu yang pertama tentang iman kepada hari kebangkitan. Dan kebangkitan ini terjadi nanti setelah semua manusia mati. Jadi sekarang belum ada yang dibangkitkan. Ya, menunggu manusia terakhir mati, baru kemudian ditiupkan sangkakala, baru kemudian mereka akan dibangkitkan. Ya. Kemudian cakupan iman yang kedua, asani al-imanu bil-hisabi wal-jaza. Yaitu beriman dengan adanya perhitungan amal dan juga balasan dari amal. Ini terjadi setelah kebangkitan ya. Yuhasabul abdu ala amalihi wa yujaza alaihi. Maka seorang hamba akan dihisab, akan dihitung amalnya, ya, mana amal yang baik, mana amal yang buruk, akan dicek, dihitung, ini amal buruknya sekian, pahalanya sekian, dosanya sekian, ya. Semua amalnya akan dihitung dan akan dibalas. Ya. Wa qad dalla ala dzalikal kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimin, dan ini juga ditunjukkan ya oleh dalil dari Al-Qur'an, sunnah maupun ijma', ya. Di antaranya adalah dalam surat Al-Ghasyiyah, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Dan sungguh hanya kepada kami mereka akan dikembalikan, dan sungguh ya atas kami atau kewajiban kami untuk menghisab mereka. Ya, hisab mereka, perhitungan amal mereka itu adalah wewenang kami, wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dalam surat apa saya lupa. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Dan barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Ya, orang yang beruntung yang dapat catatan amal dari menerimanya dari tangan kanan, ya, dia akan beruntung. Karena hisabnya akan ringan. Karena hisab itu nanti ada dua. Ya, insya Allah akan kita bahas secara detail nanti di pembahasan hisab bahwa hisab itu ada dua. Ada hisaban yasiro, hisab yang mudah, dan ada hisab yang bersifat munakosyah, yang didebat. Didebat itu berarti detail. Ya. Setiap amalnya detail, dicek, ya. Kemudian ditanyakan. Nah, ada hisab yang mudah yang cuma diperlihatkan, ini loh amalmu. Dan itu cuma disampling, cuma sebagian saja, kemudian selesai. Itu hisab yang mudah. Ya. Nanti akan ada dua jenis hisab tersebut. Ya. Dan karena ada dua macam hisab tersebut, maka kita memohon kepada Allah supaya diberikan hisab yang mudah. Dan ini adalah doa Nabi SAW. Ya. Seorang Nabi, ya, Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga masih berdoa supaya diberikan hisab yang mudah. Ya, Nabi mengatakan, Allahumma ya hasibna hisaban yasira. Atau hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, Nabi saja berdoa demikian, apalagi kita. Ya, mestinya kita lebih harus lebih patut untuk berdoa dengan doa demikian, ya. Kemudian dari sunnah sudah saya sebutkan barusan tentang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta hisab yang mudah. Kemudian juga ijma kaum muslimin juga mengatakan hal yang sama, bahwasanya semua kaum muslimin sepakat bahwasanya nanti kita semua akan dihisab dan akan dibalas dan akan menemui hari pembalasan, yaitu yang ujung-ujungnya yaitu surga dan neraka, ya. Karena tadi ya tidak mungkin kita dibiarkan yang zalim dibiarkan melenggang, ya nanti di akhirat nggak diapa-apain, ini nggak mungkin, ya. Logikanya tidak masuk akal, ya. Pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya, cakupan iman yang kedua, Kita tulis dulu. Ya. Cakupan. Ya, cakupan iman kepada hari akhir. Yang pertama, iman kepada hari kebangkitan. Kebangkitan. Yang kedua, iman kepada hari perhitungan atau hisab, ya, dan balasan. Baik. Yang ketiga, ya, asalis yang ketiga, al-imanu bikulli ma yakunu ba'dal maut, yaitu beriman dengan semua yang terjadi setelah kematian. Jadi ini lebih detailnya lagi. Ya, lebih detailnya lagi tentang kejadian-kejadian yang berlangsung setelah kematian. Karena hari akhir memang diawali dari kematian. Ya, kematian seseorang itu sudah memasuki fase hari akhir. Dan di sini akan ada disebutkan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari akhir, setelah kematian. Yang paling pertama dimulai dari al-maut itu sendiri, yaitu kematian. Ya. Kematian itu sesuatu yang pasti akan menimpa setiap orang. Ya. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya itu pasti akan menemui kalian. Ya. Qul nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Nah, ini bukan hanya dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi dari ijma' seluruh manusia. Bahwasanya tidak ada yang hidup abadi. Tidak ada seorang pun di masa sekarang yang tersaksikan oleh mata masih hidup. Tidak ada. Tapi kita meyakini bahwa ada yang masih hidup, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya. Tapi secara ya persaksian semua manusia, semua sepakat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya, maka yang pertama kali hari kiamat itu dimulai adalah ketika seorang itu mati. Maka ketika mati, dia akan mendapati alam yang disebut dengan alam kubur, ya, yang disebut dengan alam kubur. Ya, ini saya tulis dulu, iman kepada peristiwa-peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa setelah kematian. Kematian. Yang pertama kali adalah alam kubur, ya. Atau kita sebut dengan alam barzakh, ya. Ya. Jadi, kenapa disebut dengan alam kubur? Karena umumnya manusia ketika mati dia dikubur, ya. Kecuali beberapa keyakinan, ada yang dibakar, ada yang dilarung, ya. Ada yang ditinggal begitu saja, ya, di apa itu? Di tempat-tempat tertentu, ya. Di pohon yang misalnya ada pohon wangi, taruh situ. Ada yang dibuang di hutan. Ya. Tapi secara umum manusia itu dikubur kalau mati. Karena dulu yang pertama kali mengubur manusia itu adalah salah satu dari dua anak Adam. Ya. Yaitu Qabil. Ya, Qabil ketika membunuh saudaranya, dia bingung mau diapain. Ya, maka kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala burung gagak yang menguburkan temannya. Maka dia kemudian menguburkan jasad saudaranya ini. Namun, ya, bukan berarti kemudian alam tersebut adalah ada di bawah tanah. Ya. Itu adalah alam gaib yang kita tidak tahu ada di mana. Yang jelas sudah bukan di alam kita lagi. Ya, itu penyebutan kubur itu hanya fit taghlib, ya, secara umum saja dia dikubur. Nah, kalau orang yang misalnya dia tenggelam di laut atau dimakan hewan buas, ya, bukan berarti kemudian kalau karena dia enggak dikubur jadi enggak masuk alam kubur, enggak. Ya, dia tetap masuk alam kubur, ya. Disebut alam kubur hanya karena keumumannya saja. Namun kita lebih pas kalau mengatakannya sebagai alam barzakh, ya. Alam barzakh itu artinya alam perantara, ya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam Al-Qur'an disebutkan, dan di belakang mereka ada barzakh, ada pembatas, ya, perantara sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi disebut alam barzah karena dia memisahkan antara dunia dengan hari kebangkitan. Ya, antara dunia ketika orang sudah mati tapi kok belum ada hari kebangkitan, maka dia berada di satu alam yang disebut dengan alam barzah atau alam perantara. Ya. Kenapa disebut perantara? Karena dia memang memisahkan. Ya, sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, ya, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya. Marajal bahrain yaltaqiyan. Dua laut itu bertemu. Ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, dan keduanya ada batas yang tidak bisa saling melampaui. Ya, pernah lihat ya, di kadang mungkin kita lihat di internet atau di foto-foto ya, ada laut yang satu coklat, yang satu biru, mereka enggak bertemu. Karena ada pembatas di situ. Ya, nah itulah yang disebut dengan barzah, ya, alam perantara. Maka yang pertama kali terjadi ketika seorang itu memasuki alam barzah adalah, yang pertama ketika dia dicabut nyawanya, maka dia diangkut oleh malaikat. Ya, malaikat maut mendatanginya, ya, kemudian dicabut nyawanya dengan cara yang berbeda-beda. Ya, ada yang dicabut dengan lembut, ada yang dicabut dengan keras. Yang ini digambarkan dalam surat An-Nazi'at, ya, wan-nazi'ati ghorqa. Demi malaikat yang mencabut dengan keras, wan-nasyithati nashto. Dan demi malaikat yang mencabut dengan lembut. Ya. Yang dicabut dengan keras adalah orang-orang kafir. Ya, orang kafir ketika mereka mati, ya, mereka mendapatkan cara kematian atau cara pencabutan nyawa yang menyakitkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Dan kalau kamu lihat orang kafir itu ketika malaikat mencabut nyawa mereka, malaikat memukul wajah mereka dan memukul punggung mereka atau memukul belakang mereka. Ya. Jadi itulah cara orang kafir dicabut nyawanya. Walaupun dia meninggal dalam kondisi memang misalnya tersenyum atau seperti tenang, tapi hakikatnya secara alam ruh, ya, alam ruh yang nggak bisa kita lihat itu mereka menderita. Dan dalam riwayat dikatakan bahwasanya dalam hadis Bara' bin Azib yang panjang, dikatakan bahwasanya orang kafir itu ketika dia dicabut nyawanya, maka roh-rohnya itu berlarian ke seluruh tubuhnya. Sehingga dia ketika dicabut susah, ya, seperti mencabut jarum pancing dari kain wol, ya, sufil mablul. Jadi, seret itu ya, kesakitan dan seret, ya. Dan dikatakan kepadanya, ya, ya ayyuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ya, irji'i ila ghadabi rabbik, atau kembalilah kamu ke kemurkaan Rabbmu. Ya. Dan itu yang mencabut malaikat yang berwajah seram. Ya. Kemudian dia dibawakan kain untuk membungkus rohnya, kemudian diangkat ke langit. Ya. Dan ternyata setelah diangkat di langit, bau, ya, karena dia jiwa yang jahat, maka kemudian dia dikembalikan ke bumi, kemudian didudukan oleh kedua malaikat. Begitu pula ketika jiwa orang yang beriman, sama, ya, dia juga disambut oleh malaikat, namun malaikat yang baik, malaikat yang kemudian secara perlahan-lahan mencabut nyawanya dengan tenang, ya, seperti digambar oleh Nabi SAW, seperti air yang keluar dari teko, ya, jadi mulus, seret gitu. Itu jiwa orang yang beriman, keluarnya seperti itu mudah. Kemudian dibawa oleh malaikat sampai langit, ya. Kemudian dia diturunkan lagi dikembalikan lagi ke jasadnya. Ya, di jasadnya nanti dia akan didudukkan sama dengan orang kafir, ya. Cuman yang terjadi setelahnya akan berbeda, ya. Ini yang kita sebut dengan fitnah kubur, ya. Fitnah kubur. Jadi setelah mereka kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya, maka mereka akan mengalami, yang pertama kali akan dialami adalah fitnah kubur, ya, fitnatul qabri. Wa huwa su'alul mayyiti an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi. Yaitu pertanyaan kepada mayit tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Wa hiya tsabitatun bil kitabi was sunnah, dan ini tentang fitnah kubur ini telah jelas dalam Al-Qur'an dan juga sunnah, ya. Dari Al-Qur'an sudah kita sebutkan tadi bahwasanya mereka akan masuki alam barzakh, ya. Dan juga adalah dalil dari Al-Qur'an dari sunnah, ya, adalah di antaranya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara doa yang kita diperintahkan untuk berdoa setiap sebelum salam adalah meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Ya, insya Allah sudah pada hafal, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Nah, di antara yang diminta perlindungan tadi adalah fitnatil mamat. Fitnah kematian itu dimaksud, salah satu pendapat mengatakan fitnatul mamat itu adalah fitnah kubur. Pertanyaan di kuburan yang akan ditanyakan kepada kita semua. Ya, disebutkan di sini, wasu'alu amun lil mukallafina minal mu'minina wal kafirin. Dan soal itu akan ditujukan kepada semua orang mukallaf. Ya, mukallaf itu berarti orang yang mendapatkan beban syariat. Ya, disuruh ikut agama Allah itu namanya mukallaf. Baik itu yang beriman maupun orang kafir. Ya, min hadhil ummah wa ghairihim, dari umat ini yaitu umat Muhammad dan juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan ditanya. Wa fi ghairil mukallafina khilafun, adapun golongan yang bukan mukallaf itu berarti yang tidak dibebani syariat, misal anak kecil mati, ya, orang gila mati, itu kan bukan mukallaf, ya, tidak dibebankan syariat. Maka di sini ada khilafun, ada perbedaan pendapat apakah mereka ditanya ataukah tidak. Tapi mukallaf itu jelas ditanya, orang kafir, orang munafik, dan orang kafir, ya, orang mukmin, orang munafik, dan orang kafir, mereka akan ditanya. Ya, ketika orang beriman ditanya, maka dia akan mengatakan, ya, dengan tegas, karena Allah Ta'ala telah menguatkan dia. Ya, yuthabitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fid dunya wal akhirah. Kata Allah, ya, Allah telah menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Yaitu perkataan la ilaha illallah. Sehingga, karena orang beriman itu mengamalkan la ilaha illallah, maka dia akan menjadi kokoh dalam menjawab pertanyaan di alam kubur. Ketika ditanya man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu? Maka dia akan mengatakan Allah. Waman wa madinuka, dan apa agamamu? Agamaku adalah Islam, ya. Waman hadzal rajul alladzi bu'itsa lakum, dan siapa orang ini yang diutus kepadamu? Maka dia akan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang beriman akan mudah menjawabnya. Nah, adapun orang munafik yang mereka juga sholat, ya, mereka juga bahkan ikut berperang bersama Nabi. Ya, mereka menampakkan keislaman. Mereka tahu tuh hafal syahadat tuh mereka hafal. Ya. Akan tapi mereka ketika di alam kubur, mereka ketika ditanya semacam itu, maka mereka mengatakan ha ha la adri. Ya. Dia akan bingung, saya enggak tahu. Ya. Ketika ditanya apa agamamu, dia jawab, ha ha la adri. Ketika ditanya tentang Nabi, dia juga akan mengatakan, la la adri. Padahal mereka tahu. Di dunia mereka tahu ini Muhammad, agamanya orang Islam itu ya Islam, ya. Tuhannya orang Islam itu ya Allah. Ya. Hafal di luar kepala. Tapi begitu di alam kubur, mereka enggak bisa jawab. Ya. Mereka ingin mengingatnya, namun mereka enggak bisa ingat. Mereka cuma bisa mengatakan, ya, yaquluna syai'an faqultuhu. Orang-orang tuh bilang apa, saya cuma ikut, tapi saya enggak tahu itu apa. Ya, orang munafik enggak bisa menjawab. Ya. Jadi yang akan mengokohkan jawaban di alam kubur itu bukanlah hafalan, bukanlah pengetahuan di dunia. Ya. Buktinya orang munafik pun dipaksa-paksa untuk ingat enggak bisa ingat juga. Ya. Padahal mereka sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tentang orang munafik, dan juga orang kafir juga tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya. Wa yustathna min dzalika asy-syahid. Dan ada yang dikecualikan dari orang yang apa namanya ditanya di alam kubur. Yang pertama adalah asyahid, yaitu orang yang syahid. Ya, orang yang syahid dia tidak akan ditanya di kuburan. Ya, karena apa? Karena kata Nabi SAW, ya, cukuplah dengan ya bariqatis saif, dengan kilatan pedang di atas kepalanya itu menjadi fitnah baginya. Ya, dia sudah cukup diuji di dunia dengan kilatan pedang yang melewati kepalanya. Ya, sehingga orang yang syahid maka dia tidak akan mendapatkan fitnah atau pertanyaan kubur. Dan yang kedua, waman mata murabitan fi sabilillah, dan yang meninggal dalam kondisi menjaga atau berjaga-jaga ketika berjihad. Kalau jaga-jaga itu kan berarti harus awas terus, ya. Malam berjaga, lihat sana, lihat sini, ya. Penuh dengan, ya boleh kita katakan penuh dengan penderitaan gitu ya. Maksudnya susah gitu ya. Orang suruh ronda untuk berjihad. Ketika dia berjihad, maka dia juga akan terhindar dari fitnah kubur, ya. Taib, ini tentang fitnah kubur. Nah, ketika fitnah kubur sudah dilakukan, maka itulah yang akan menentukan bagian yang kedua, yaitu azabul qabri wa na'imihi. Menentukan azab kubur dan nikmat kubur, ya. Azab kubur dan nikmat kubur. Azabul qabri yakunu lidh-dhalimina minal munafiqina wal kafirin. Azab kubur itu ditujukan kepada orang-orang zalim dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Waqad yakunu li'usatil muslimin, dan kadangkala juga bisa menimpa para ahli maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang kafir jelas, orang munafik jelas. Orang beriman ada yang mendapatkan azab kubur, yaitu para pelaku maksiat. Lakinnahu laisa bida'imin, akan tapi itu tidaklah terus-menerus. Kalau yang kepada orang yang beriman, dia kena, tapi tidak akan terus-menerus. Wa na'imul qabril mu'minina as-sadiqin, dan begitu pula nikmat kubur juga ada, ya, hak bagi orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya. Ini adab dan nikmat kubur, ya. Dan ini banyak dalam hadis, ya, disebutkan tentang beberapa jenis adab kubur. Ya, ada dalam sebuah hadis dikatakan, ya, marra Rasulullah SAW biqabroin. Suatu ketika Nabi SAW itu melewati dua kuburan, dan beliau mengatakan, innahuma layu'adzaban, sungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diadab. Wa mayu'adzaban min kabirin. Ya. Dan mereka diadab bukan karena sesuatu yang dianggap besar. Jadi sesuatu yang mereka anggap remeh, ternyata menjadikan mereka diadab. Amal, adapun yang pertama, kana yamshi bin namimah. Orang yang pertama, mereka atau dia itu kemana-mana suka mengadu domba, memprovokasi. Ya, kemana-mana memprovokasi. Ada berita yang mengandung ujaran kebencian. Ya, wah ini kayaknya bisa nih saya jadikan bahan supaya orang semakin membenci dia. Share. Ya. Wah ini kayaknya asik nih buat supaya ini saling bermusuhan nih. Share. Itu adab bagi orang yang pertama. Wa amal akhor, adapun orang yang kedua, kata Nabi SAW, fakana la yastatiru, ya, min baulin. Ya. Yang satu itu tidak bersih dalam cebok. Ya, cebok air kencing. Ya, air kencingnya itu enggak bersih ketika dia cebok. Ini juga diantara penyebab adab kubur. Maksudnya adalah orang yang, ya, habis pipis itu sudah gitu aja, ya. Dia enggak serius dalam membersihkan. Ya, harusnya dia tunggu sampai selesai, kemudian dibersihin, sudah, ya. Dan tidak perlu juga terlalu yang harus berkali-kali, ya, itu namanya menuruti was-was, ya. Jadi yang penting yakin bersih, selesai. Adapun nanti ada rasa-rasa apa segala macam itu, ya itu dibuang saja, karena itu termasuk was-was, ya. Taib. Kemudian juga ada adab-adab yang lain, ya, semisal para pelaku riba, ya, pelaku riba nanti dia akan berenang ya, berenang di sungai darah, dan dia pengen menepi dari sungai, tapi dilempari sama orang, ya, dilempari sama orang, pakai batu masuk ke mulutnya, balik lagi, ya, itu azab kubur bagi pelaku apa namanya riba, ya, dan banyak lagi yang tidak bisa kita sebut satu di sini. Yang jelas itu adalah hak, ya, ada benar adanya di alam kubur. Wa angkara al-malahidah azab al-qabri mu'allilina bi annana law nabashna al-qabra lawajadnahu kama huwa. Dan sebagian, atau bahkan bukan sebagian lagi ya, bahkan orang-orang ateis, ya, mereka mengingkari adanya azab kubur. Mereka mengatakan bahwasanya kalau kita buka kuburan, kita akan temui hal yang biasa saja, tidak ada yang istimewa, tidak ada kemudian sungai darah, tidak ada kemudian apa itu, ya, hal-hal yang digambarkan dalam hadis nggak ada, cuma tanah biasa, ya. Mereka mengatakan demikian. Wa nuruddu alaihim bi amroin, maka kita bantah dengan dua hal ini. Yang pertama, dalalatul kitabi wasunnati wa ijma'is salafi ala dzalika. Kita akan bantah dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' salaf, ya. Contoh dari Al-Qur'an misalnya adanya azab kubur bagi Fir'aun, ya. Kata Allah Ta'ala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Ya. Dan neraka itu akan diperlihatkan kepada mereka di setiap pagi dan sore di alam kubur, karena kalau di akhirat enggak ada lagi pagi dan sore, ya. Yang ada pagi dan sore ketika masih di alam dunia, ya. Maka itu menunjukkan bahwasanya ini terjadi di kuburan, di alam barzakh, ya. Wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan ketika nanti sudah datang hari kiamat, maka barulah dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang pedih. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya ada azab sebelum terjadinya hari kiamat, ya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari sunnah sudah kita sebutkan tadi, ya, beberapa contohnya, kemudian ijma' salaf, ya, juga menunjukkan adanya azab kubur. Itu bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, anna ahwalal akhirah la tuqasu bi ahwalid dunya. Yang kedua adalah bahwa kondisi akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan kondisi dunia. Ya. Alam itu berbeda-beda. Ya, alam dunia kita bisa melihat, ya. Enggak bisa, ya, punya karakteristik masing-masing. Ya. Alam tidur punya karakteristik masing-masing, ya kan? Nggak ada yang bisa menjelaskan alam tidur itu seperti apa, alam ruh seperti apa, ya, termasuk juga alam kubur, ya. Makanya kalau dikatakan alam kubur itu alam yang di bawah tanah, ya nggak benar, karena memang kalau kita buka nggak ada apa-apa, ya masih tanah gitu, nggak ada sungai darahnya, nggak ada yang lainnya, karena itu alam yang lain, alam yang berbeda dan tidak bisa dikiaskan, ya. Karena dalam riwayat lain, dalam sebuah riwayat dikatakan nanti alam kubur itu bisa luas, ya, sepanjang mata memandang. Gimana padahal kalau lihat lahatnya cuma 1 meter, ya. Tapi nanti dikatakan bahwasanya orang yang beriman itu akan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Nah, ini membuktikan bahwa tidak bisa dikiaskan, ya. Tidak bisa kemudian, wah, diluaskan nanti mentok sama kuburan sebelahnya, tidak mungkin. Tidak seperti itu cara kita memahaminya, ya. Jadi tidak bisa dikiaskan. Falaisal azab awun na'im fil qabri kal umuril mahsusah fid dunya. Maka azab dan nikmat yang ada di kubur itu tidak seperti hal-hal yang bisa kita rasakan di dunia. Kita tidak bisa kita kiaskan. Ya, katanya dibakar ini segala macam, kok mayatnya masih gitu-gitu aja. Ya, memang alamnya berbeda. Ya, tidak bisa dikiaskan. Wal azabu awun na'imu yahsulu li ruhil mayyiti wa badanihi. Dan azab serta nikmat kubur itu terjadi pada ruhnya mayit dan juga badannya. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yaitu azab dan nikmat kubur itu menimpa tidak hanya ruh, tapi juga jasadnya atau badannya. Waruhu tabqa ba'da mufaraqatil badani muna'amatan au mu'adzabatan. Dan ruh itu tetap akan ada ya tidak kemudian hilang ya sebagaimana pendapat sebagian orang ya sebagian kelompok yang sesat mengatakan bahwa roh itu hanyalah kehidupan ya jadi nanti kalau kalau orang itu mati lenyap dia ya tidak ada roh itu sesuatu yang bersendiri itu nggak ada dia akan hilang itu pendapat kelompok sesat ya yang benar roh itu tetap ada roh ada badan ya setelah dia berpisah dari badan karena apa tadi dalam hadis dikatakan setelah dia diangkat ke langit dikembalikan lagi ke badannya dan itulah yang akan mendapatkan fitnah kubur dan akan mendapatkan azab kubur ya wa tattasilu bil badani ahyanan fayahsulu lahu ma'ahan na'im aw al'adzab ya maka kadangkala juga badan itu bersambung dengan ruh ya sehingga dia mendapat maka dia bersama dengan ruhnya mendapatkan nikmat dan azab. Jadi kadangkala ruh itu tersiksa ya. Ruh saja tersiksa bisa. Ya, ruh dan badan tersiksa juga bisa ya dan ini yang terjadi di alam kubur ya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini tentang nikmat dan azab kubur. Insyaallah taala di pertemuan datang kita akan lanjutkan di poin yang ketiga atau kejadian yang ketiga tentang peniupan sangkakala ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Ana hamba Allah dari Kalteng. Mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita tidak mempercayai adanya hari akhir Ustaz? Ya, hukumnya kafir. Ya, orang yang tidak percaya dengan hari akhirat maka dia kafir. Kalau dia Islam mengaku tidak kemudian mengatakan tidak beriman kepada hari akhir, maka dia kafir, murtad dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, Ustaz, iman kepada takdir buruk yang dimaksud dengan iman kepada takdir buruk di sini, apakah buruk menurut manusia atau menurut Allah? Misalnya kita dikasih takdir dengan uang hilang, kita sakit atau miskin, berarti kalau ditakdir seperti itu, apakah berarti Allah benci dengan kita, Ustaz? Mohon jawabannya. Ya. Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi, sebagian ulama membedakan antara takdir baik dan buruk dengan takdir manis dan pahit. Ya, dalam usul sunnah Imam Al-Khumaidi beliau mengatakan, ya, usul sunnah menurut kami adalah bahwasanya kita beriman kepada takdir khulwihi wa murrihi, khairihi wa syarihi, khulwihi wa murrihi. Ya, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa maksudnya yang manis itu adalah sesuatu yang disukai oleh manusia. Ya, walaupun kesudahannya belum tentu bagus. Itu namanya manis. Contohnya, diberikan kekayaan. Ya, walaupun kekayaan itu nanti membuat dia kemudian lalai dari Allah, kemudian menjadikan dia sombong, ya. Tapi itu manis bagi dia. Ya, kemudian juga ada namanya takdir yang pahit. Tadi yang pahit itu berarti takdir yang tidak disukai oleh manusia. Kemiskinan, kemudian mungkin buruk rupa, dan lain sebagainya, hal yang dia tidak sukai, ya mungkin sakit, dan lain sebagainya, tidak sukai. Tak walaupun nanti ujungnya adalah kebaikan buat dia. Nah, jadi sebagian ulama membedakan antara apa yang dirasakan manusia dengan apa yang hakikatnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu khairihi wa syarihi, baik dan buruknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kadangkala ada takdir yang manis tapi jelek yang sudah saya contohkan tadi, ya diberi harta apa segala macam semua yang dia ini dia dapat tapi dia menjadi lalai, dia kena istidraj, ya kemudian dia kufur seperti Korun, ya atau sehat terus sehingga merasa seperti Tuhan seperti Fir'aun, ya Fir'aun itu kan ngaku diriwayatkan bahwa dia itu nggak pernah sakit, jadi dia merasa sombong, wah ini berarti saya itu Tuhan, ya. Jadi itu takdir yang manis tapi hakikatnya adalah jelek syar, ya, takdir yang buruk buat dia. Ada juga yang pahit tapi sebenarnya baik. Contohnya sakit, ya, orang yang kena sakit, ya, entah itu sakit yang sementara atau sakit yang mungkin menahun misalnya. Itu boleh jadi menjadi kebaikan baginya. Kenapa? Banyak hikmah sakit, ya. Pertama, kalau dia sehat, maka boleh jadi dia akan melakukan maksiat, maka dia diberikan sakit. Berarti itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan, ya. Masih mending ya, sakit jadi nggak jadi bermaksiat daripada sehat terus bermaksiat, ya kan? Kemudian sakit menggugurkan dosa, ya kan? Ya, dan lain sebagainya. Ya, maka takdir baik dan buruk ini kembali kepada Allah. Maksudnya Allah yang mengetahui kebaikan dan keburukan seorang hamba itu, walaupun dia di dunia misalnya ngenes ya, menderita, tapi nanti ternyata ujungnya dia di surga. Ini takdir yang baik. Ya, ada seorang yang wah di dunia dia bergembira ria, ya, tapi nanti ternyata di akhirat dia menderita dan masuk neraka. Berarti ini takdir buruk bagi dia. Ya, jadi itulah bagaimana kita memahami takdir baik dan takdir buruk. Namun yang perlu kita perhatikan bahwasanya baik dan buruk itu tetap ada di sisi makhluk. Maksudnya baik dan buruk itu tetap apa yang dirasakan oleh makhluk. Ya. Namun di sisi Allah, ya, semua takdir itu baik. Karena Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu itu dengan sempurna. Kita tidak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah. Ya, wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan itu tidak disandarkan kepadamu, ya Allah. Jadi, itu yang perlu kita catat. Jangan menyandarkan takdir buruk. Kemudian keburukan itu kita sandarkan kepada Allah. Ini adalah satu hal yang keliru dan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang terakhir. Ya. Apa Ustaz, di luar tema? Ana mau minta nasihat. Bagaimanakah cara mendidik anak yang berumur 12 tahun Ustaz, yang qadarullah hidup di lingkungan awam dan syarat akan fitnah duniawi, karena walaupun ana semampu ana berusaha sebisa mungkin untuk mendekatkan anak dengan sholat dan ngaji, tetapi susah dan ana kadang sedih Ustaz. Ya, anak berusia 12 tahun tapi apa pergaulannya atau apa lingkungannya, ya taib. Di antara tanggung jawab orang tua adalah memilihkan lingkungan terbaik bagi anaknya. Bahkan kata Imam Ghazali, ya, beliau mengatakan bahwa anak itu sebenarnya cukup, ya, tarbiyah anak itu sebenarnya besar di lingkungan. Ya. Jadi ketika seorang tua itu memberikan dia lingkungan yang baik, maka itu dia sudah melakukan tarbiyah kepada anak. Ya, walaupun dia mungkin nggak ngajari dengan berbagai macam pelajaran, ya, tapi dia menempatkan di lingkungan terbaik itu sudah merupakan pengajaran bagi seorang anak. Maka keliru besar ketika seorang orang tua tidak memperhatikan lingkungan tempat anaknya bergaul, ya, karena sangat mempengaruhi. Jangankan anak-anak, kita saja masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Padahal kita orang yang sudah lebih bijaksana, lebih berakal, lebih makan asam garam, tapi kalau kita bergaul dengan orang yang salah, kita juga terseret dalam kesesatan, ya, as-sahibu sahib, ya, teman itu menyeret. Maka bagaimana pula dengan anak kecil yang umurnya masih 12 tahun? Ya, maka nasihat saya, ya mestinya ya kita membatasi pergaulan anak. Ya, selama dia masih bisa kita tempatkan di tempat yang baik, kita tempatkan di tempat yang baik, ya. Kalau saya, ya, kalau saya pribadi, misalnya saya tahu nih di lingkungan tempat saya kok anak-anaknya misalnya suka berkata-kata kotor, saya nggak akan kemudian membiarkan anak saya main dengan mereka, ya, karena akan diajari itu nanti, Pak, nanti kata-kata kotor lah, di apa, tahu pacaran lah, tahu inilah, tahu itulah, gitu ya, tahu-tahu kita ditanya gitu ya, apa bi ini apa sih gitu. Karena dia dapat dari teman-temannya gitu ya, itu jadi memang kita yang harus berusaha, ya, bagaimana menempatkan anak ini ke lingkungan yang baik dan menghindarkan mereka dari teman-teman yang buruk. Gak apa-apa kita berlaku kemudian selektif dan protektif, karena memang itu adalah masa tumbuh kembang yang penting, ya. Masa 12 tahun itu masih sangat rawan, masa pencarian jati diri. Ya, itu yang pertama, carilah lingkungan yang baik, jauh dari pergaulan yang buruk. Kemudian yang kedua adalah, ya, tentu berdoa kepada Allah. Ya, karena semua itu biadillah, semua itu di tangan Allah. Ya, walaupun kita berusaha sekuat apapun, pasti semua itu di bawah kehendak Allah. Jadi jangan lupa terus berdoa kepada Allah, doakan di waktu-waktu yang mustajab di sepertiga malam terakhir, di waktu sujud, ya di waktu ba'da asar di hari Jumat, ya di waktu-waktu kita safar dan lain sebagainya, sehingga menunjukkan kesungguhan kita untuk betul-betul ingin anak kita baik. Dan siapa yang mengetuk pintu Allah terus-menerus, maka hampir-hampir pasti akan dibukakan pintu tersebut kepada dirinya. Selama kita memang betul-betul tulus, ikhlas berdoa kepada Allah, maka yakinlah, ya, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan, ya. Jangan remehkan kekuatan doa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.